إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah, dan sebesar-besar perintah adalah tauhid. Kita laksanakan semua perintah Allah di atas ilmu, karena kita mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan rahmat Allah. Dan bertakwalah kita semua dengan meninggalkan seluruh dosa, dan sebesar-besar dosa adalah kesyirikan. Kita tinggalkan semua dosa di atas ilmu, dan karena kita takut azab Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa awal kewajiban bagi setiap muslim, bagi kita semua, adalah bertauhid kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah. Dan dia adalah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kaum muslimin, tauhid, mengesakan Allah, adalah awal kewajiban sebelum sholat dan zakat. Tauhid adalah asas pondasi keislaman kita semua. Tauhid adalah asas untuk seluruh amalan kita semua. Karena seluruh amalan yang tidak dibangun di atas tauhid dan menjauh dari kesyirikan, tidak dibangun di atas la ilaha illallah, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bertauhidlah dan jauhkanlah diri kita dari kesyirikan. Sesungguhnya Allah lah yang memerintahkan kita semua untuk bertauhid kepada Allah dan menjauh dari kesyirikan. Dan perintah tersebut, perintah pertama sebelum perintah sholat dan zakat. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Kata Allah Azza wa Jalla, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar mereka hanya beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah, inilah tauhid. Lahuddin, untuk Allah lah agama ini, untuk Allah lah ibadah ini. Tidak boleh untuk selain Allah. Dan Allah berfirman setelahnya, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kemudian setelah itu kerjakanlah, tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kata Allah Azza wa Jalla, dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus, agama yang benar. Dan perintah pertama adalah perintah untuk bertauhid. Naam, wahai kaum muslimin. Lihat perkataan Imam Syafi'i ketika beliau menjelaskan surat Al-Bayyin ayat kelima ini, beliau mengatakan setelahnya, fa'abanallah annahu faradu alaihim an ya'budu mukhlishina lahuddin wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Kata Imam Syafi'i, sesungguhnya Allah telah benar-benar menjelaskan kewajiban pertama atas kita semua, atas hamba-hamba Allah, yaitu beribadah dengan ikhlas hanya untuk Allah, bertauhid. Nah, kemudian Allah mewajibkan setelah itu untuk kita semua salat dan zakat. Nah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia rahimani warhamakumullah, kewajiban pertama kita adalah tauhid dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Kewajiban kita sebelum salat dan zakat adalah tauhid, sehingga wajar kalau seandainya inti dakwanya para nabi adalah tauhid. Lihat firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Tidaklah kami utus setiap umat itu seorang rasul dakwanya anibudullah, untuk supaya umat ini menyembah hanya kepada Allah semata, tauhid, dan menjauhkan umat ini dari sesembahan-sesembahan selain Allah, yaitu kesyirikan-kesyirikan. Nah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kewajiban pertama kita sebelum salat dan zakat adalah tauhid. Sehingga wajar kalau seandainya Rasul ketika mengirim sahabatnya untuk dakwah, beliau mengatakan, dakwakan dulu dakwah tauhid ini. Dakwakan dulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baru kemudian sholat dan seterusnya. Lihat Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, udu'uhum, dakwakan mereka semua, ila an yashhadu alla ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dakwakan mereka semua kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan, kepada sunnah, menjauh dari bid'ah-bid'ah dalam agama. Subhanallah, kata Rasul, fa inhum ata'u lidzalik fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim khamsa shalawat fil yaumi wa lailah. Kalau seandainya mereka mentaati wahai Mu'adz, maka perintahkan kepada mereka semua, sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka semua salat 5 waktu dalam sehari semalam. Wa inhum ata'u kalidzalika fa'alimu annallaha faradu 'alaihim shadaqah fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim. Kalau mereka mentaatimu, mentaati dalam tauhid dan salat, perintahkan kepada mereka, sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka semua shadaqah, mewajibkan mereka semua untuk berzakat. Diambil harta tersebut dan dialihkan kepada orang-orang yang berhak. Hadisnya sahih. Dan kata Al-Imam bin Baz rahimahullah, seorang ulama yang telah meninggal dunia rahimahullah, beliau mengatakan, mengomentari hadis ini, kata beliau, Falam ya'murhum bisolah wa zakailah pada tauhid. Mereka semua tidaklah diperintah, didakwai kecuali setelah mereka didakwai tauhid, diperintahkan untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bertauhidlah kita semua dan jauhkanlah diri kita dari kesyirikan, dan jadikanlah seluruh ibadah kita, salat, zakatnya kita, dan seluruh ibadah di atas tauhid, menjauh dari kesyirikan, di atas sunnah, menjauh dari bid'ah, di atas syahadatain la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, Dengan demikian kita akan beruntung nantinya. Aku lupa wihada. Astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu wal ghafurur rahim. Astaghfiruhu. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrul lahu ala fadlihi wa judihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wa daula syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ridwanihi wa sallallahu wa sallam ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa awani amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketahuilah bahwasanya salat itu wajib. Salat adalah bagian dari rukun Islam kita. Namun wahai kaum muslimin, kewajiban yang pertama yang paling wajib sebelum salat dan bahkan sebelum zakat dan sebelum amalan-amalan yang lainnya, kewajiban kita adalah bertauhid kepada Allah Azza wa Jal dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Dan itulah konsekuensi dari la ilaha illallah. Imam Syafi'i mengatakan, lihat perkataan Imam Syafi'i, imamnya kita semua. Beliau mengatakan dalam kitabnya, kitab Al-Um, jilid pertama, halaman 292. Beliau mengatakan as-shalah, salat itu wajib. Ya abyanu ma faradallahu alaih, dia adalah kewajiban yang dilakukan ba'da tauhidillah, setelah mentauhidkan Allah azza wajal wa syahadati anna muhammadan rasulullah, dan setelah benar-benar mengamalkan syahadat kita yang kedua. Syahadat kita yang pertama dengan bertauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan, itu pengamalannya. Syahadat kita yang kedua dengan benar-benar mencontoh ibadah-ibadahnya Rasul dan menjauh dari ibadah-ibadah bid'ah yang baru dalam agama. Agama udah lengkap. Tugas kita belajar memahami ya ini agama yang sempurna tersebut. Naam, iya. Dan wahai kaum muslimin, maka wahai kaum muslimin, bertauhidlah kita semua. Amalkanlah la ilaha illallah dan jauhkan diri kita dari kesyirikan. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, tidak akan mungkin kita bisa memahami tauhid itu tauhid, syirik itu syirik, sunnah itu sunnah, bidah itu bidah, kecuali dengan belajar. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabatul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap kaum muslimin, yang laki yang perempuan, yang kaya yang miskin, yang petani yang pejabat, yang raja dan rakyatnya, wajib belajar ilmu agama. Dan semua ilmu agama penting bagi kita, akan tetapi yang paling wajib untuk kita pelajari yaitu ilmu tauhid, agar kita benar-benar bisa bertauhid dan menjauh dari kesyirikan. Dan itulah kebahagiaan kita semua. Kita hidup di atas la ilaha illallah dan mati atas la ilaha illallah. Dan tidak akan mungkin kita bisa benar-benar mendapatkan manfaat dari la ilaha illallah kecuali dengan mengilmuinya, mengamalkannya. Dan tidak akan mungkin kita bisa beramal dengan yang baik kecuali dengan belajar. Maka wahai kaum muslimin, semangatlah duduk di majelis-majelis ilmu, di salah satu dari rumah-rumah Allah yang mengajarkan kita untuk bisa bertauhid kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari kesyirikan. Kesyirikan baik syirik besar maupun syirik kecil. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa tauhid wa sunnah ya rabbal alamin wa azil syirka wal bid'ah wal musyrikin ya rabbal alamin wa dammir a'da'ad-din ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasara dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mustad'afin al muwahidin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duwarina wa asli a'immatana wa wulata umurina ya rabbal alamin. Rabbana zayyana bi zinati tauhid wal iman waj'alna hudatan muhtadin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadullah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum walidzikrullahi akbar wallahu a'lam ma tasna'un. Alhamdulillah aqimus shalah ma tasna'un. Alhamdulillah aqimus shalah. Alhamdulillah aqimus shalah.